Waspada demam berdarah. Ayo, lakukan 4M plus rutin seminggu sekali di lingkungan rumah Anda untuk mencegah efektif demam berdarah. 4M, 1. Menutup, 2. Menguras, 3. Mengubur, 4. Memantau jentik, plus memakai obat nyamuk, tidak menggantung baju, menaburkan bubuk abate, memelihara ikan pemakan jentik, fogging atau pengasapan atau penyemprotan bukanlah cara efektif untuk mencegah demam berdarah karena hanya membunuh nyamuk dewasa, sedangkan telur dan jentik tetap hidup. Gejala demam berdarah: demam tinggi 2-7 hari, nyeri perut, nyeri sendi, sakit kepala, perdarahan di kulit dan gusi, mimisan, muntah darah, berak darah, bisa jatuh ke shock dan meninggal dunia. Jika demam, segera berobat ke puskesmas atau dokter dan banyak minum untuk pertolongan pertama. Waspada demam berdarah. Ayo lakukan 4M plus rutin seminggu sekali di lingkungan rumah Anda untuk mencegah efektif demam berdarah. 4M. 1. Menutup. 2. Menguras. 3. Mengubur. 4. Memantau jentik. Plus memakai obat nyamuk, tidak menggantung baju, menabur bubuk abate, memelihara ikan pemakan jentik, fogging atau pengasapan atau penyemprotan bukanlah cara efektif untuk mencegah demam berdarah karena hanya membunuh nyamuk dewasa, sedangkan telur dan jentik tetap hidup. Gejala demam berdarah: demam tinggi 2-7 hari, nyeri perut, nyeri sendi, sakit kepala, perdarahan di kulit dan gusi, mimisan, muntah darah, bisa jatuh ke shock dan meninggal dunia. Jika demam, segera berobat ke puskesmas atau dokter, dan banyak minum untuk pertolongan pertama.